عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Terlalu banyak nikmat Allah untuk dihitung. Dan tidak mungkin kita dapat menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian tidak menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah kalian dapat menghitung. Akan tetapi manusia lebih sering mengingat musibah. Lebih suka mengenang petaka. Lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sehingga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar dia senantiasa membaca di penghujung setiap salat. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Tapi ternyata tanah Mekah saat itu dengan penduduknya yang begitu membenci Islam, dakwah ini tidak berkembang di sana. Padahal tanah Mekah adalah tanah yang paling dicintai Allah. Kita tahu innal arda la tuqaddisu ashkhasa. Bumi itu tidak menyucikan penduduknya. Kita lihat bagaimana penduduk Mekah, negerinya negeri yang aman, negeri yang suci, tapi ternyata penduduknya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sehingga Nabi meninggalkan kota Mekah. Hijrah menuju ke kota Madinah. Yang dahulunya adalah namanya Yathrib. Sesampainya di kota Madinah, awal yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Karena masjid itu Islamic Center. Pusat kegiatan umat Islam itu di rumah Allah Azza wa Jalla. Semuanya. Kalau bicara tempat musyawarah di sana, tempat kumpul di sana, kemudian tempat pendidikan di sana, itu masjid. Bahkan menawan pasukan atau musuh-musuh yang tertawan di masjid juga. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Setelah membangun masjid, beliau melakukan perjanjian bagaimana mu'akhah, adanya tali persaudaraan yang dibangun antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Dan kita sudah membahas hal itu. Kemudian setelah itu, kota Madinah ini bukan hanya umat Islam yang tinggal di sana. Tapi di negeri itu ada orang-orang musyrikin. Ada orang-orang musyrik yang tinggal di Madinah. Dan ada orang-orang Yahudi. Walaupun kemudian orang-orang musyrikin kebanyakan mereka masuk Islam. Sebagian pura-pura masuk Islam. Tapi yang jelas Yahudi, mereka telah menempati kota Madinah ini ratusan tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ke kota Madinah. Kenapa mereka pindah ke kota Madinah? Mereka meninggalkan Palestina. Mereka meninggalkan Masjidil Aqsa. Mereka meninggalkan Urshalim. Mereka meninggalkan Al-Quds. Yang pada saat itu masih kiblatnya umat Islam. Umat Islam itu kiblatnya gak ke Ka'bah di awal Islam. 13 tahun di kota Mekah, 18 bulan di kota Madinah, kiblatnya umat Islam itu ke Masjidil Aqsa. Yang mengherankan, kenapa orang Yahudi tinggal di Madinah? Dan dari kota Madinah mereka berkiblat ya ke Masjidil Aqsa juga. Jadi sama kiblatnya orang Yahudi sama umat Islam pada waktu umat Islam sampai di kota Madinah. Mereka meninggalkan Al-Quds karena ya dosa-dosa yang mereka lakukan. Bagaimana dibantai orang-orang Yahudi dari Al-Quds karena kelakuan mereka. Terus mereka berpencar ke berbagai negeri. Salah satu pilihan mereka kota Madinah. Karena di dalam kitab mereka disebutkan akan ada nabi akhir zaman. Yang tempat hijrahnya itu negeri yang penuh dengan pohon kurma. Pada waktu itu Madinah penuh dengan pohon kurma. Dan Khaybar penuh dengan pohon kurma. Sehingga dua kota ini penuh sama orang-orang Yahudi. Tapi apa perjanjian yang dibuat? Perjanjian yang dibuat ini menunjukkan toleransi umat Islam. Kalau bicara toleransi, karena sering sampaikan jangan mengajarin ikan berenang. Umat Islam ini adalah umat yang sangat toleransi. Di mana ada umat Islam, Yahudi aman. Nasrani aman. Mereka hidup tentram. Dalam ibadah mereka dan ritual mereka selama mereka tidak melakukan pengkhianatan. Tapi di mana orang-orang kafir menguasai umat Islam, tatkala itu hak beribadah umat Islam enggak ada, hilang. Yang ada pilihan masuk Islam atau dibunuh. Masuk keluar dari agama Islam, masuk ke agama yang mereka tetapkan atau dibunuh. Atau kalau tidak, diusir. Seperti yang terjadi di Spanyol. Kenapa umat Islam gak tersisa di Spanyol? 800 tahun, bayangkan. Ada Islam di sana. Bukan 2-3 keluarga, tapi negeri. Yang penuh dengan umat Islam. Sekolah-sekolah umat Islam. Kok hilang? Masjid-masjid gak ada. Berapa generasi kalau bilang 800 tahun? Hilang. Karena mereka melakukan apa sih genosida. Iya. Mereka menghabisi umat Islam. Tapi ini orang-orang Yahudi tinggal di Madinah, ada perjanjian. Tapi syaratnya jangan berkhianat. Apa perjanjian itu? Silakan dibaca. Bismillah. Poin ketiga, perjanjian dengan orang Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka masyarakatnya terdiri dari orang Islam dan Yahudi serta yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menertibkan atau mengatur hubungan antara Madinah, menjalankan tanggung jawab dan kewajiban mereka. Kemudian beliau menulis surat yang berkenaan dengan hal ini, yang dikenal pada masa itu dengan Alkitab atau As-Sohifah. Sedangkan orang sekarang menyebutkannya dengan undang-undang atau piagam. Penulis menguatkan pendapat Dr. Arkom Al-Umairi bahwa piagam itu ditulis pada dua masa yang berbeda. Ia menyebutkan sebenarnya piagam itu ada dua. Pertama, berkaitan dengan perjanjian dengan Yahudi ditulis sebelum Perang Badar pada permulaan kedatangan beliau di Madinah. Yang kedua, berkaitan dengan sumpah setia kaum muhajirin dengan Ansor serta merincikan tanggung jawab mereka yang ditulis setelah Perang Badar. Namun, sejarawan menggabungkan kedua perjanjian tersebut. Barakallahu fikum. Nah, mahabbati fillah. Berkaitan dengan perjanjian ini, di sini disebutkan bahwa penulis menguatkan pendapat Dr. Dia Akram Al-Umari. Bukan Al-Umairi ya, tapi Al-Umari. Mungkin diperbaiki. Baik. Jadi perjanjian itu memang ada dua. Perjanjian yang dibuat antara umat Islam sendiri. Yang kedua, perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi kebanyakan sejarawan disebutkan menggabungkan perjanjian ini menjadi satu. Seakan-akan itu piagam yang satu yang di dalamnya ada perjanjian bersama orang-orang Yahudi dan ada perjanjian dengan penduduk Madinah sendiri yang non-Yahudi. Ahibati fillah, perjanjian ini dibuat demi untuk keamanan. Dan perjanjian ini bukan lisan, tapi tulisan. Supaya kita sadar bagaimana umat Islam yang mereka kebanyakan pada waktu itu ummiyun, gak bisa baca, gak bisa nulis, tapi mereka peduli dengan ilmu, mereka peduli dengan pena. Bahkan kita semua tahu ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, kita sebentar lagi akan membaca poin-poin perjanjian ini. Nah, silakan. Meskipun demikian, penulis akan memaparkan poin-poin perjanjian dengan pihak Yahudi sebagai berikut. 1. Kaum Yahudi dan orang Islam berkewajiban menafkahkan harta untuk peperangan. Iya, yang pertama ini kita lihat. Kita akan bahas satu per satu perjanjian ini. Kaum Yahudi dan orang Islam berkewajiban menafkahkan harta untuk peperangan. Artinya, mereka, ya kalau bahasa sekarang mungkin satu bangsa, satu negeri. Sehingga punya kewajiban yang sama dalam mempertahankan negara. Umpamanya kalau dikatakan orang Indonesia, ya Indonesia. Yang tergabung di dalamnya ada orang Muslim, ada orang non-Muslim. Tapi semuanya punya kewajiban yang sama. Di antara kewajiban yang ditulis di sini, Nabi Alaihissalam mensyaratkan agar mereka sama-sama mengeluarkan harta bersama umat Islam dalam rangka membela negara. Jadi selama negaranya itu dalam peperangan membutuhkan harta, maka mereka harus menyelamatkan bersama. Wah, kita tahu jamaah, kota Madinah diserang nanti, berulang kali diserang oleh orang-orang musyrikin. Orang Yahudi wajib untuk sama-sama membela negara. Nggak ada yang mengatakan, oh itu kan musuhnya umat Islam, biar mereka yang perang. Kita nggak mengeluarkan duit, perjanjian dibuat. Karena nanti kita akan mendapati mereka berkhianat, malah memasukkan musuh ke kota Madinah. Bukan mengeluarkan nafkah, tapi mereka malah memasukkan musuh. Ini perjanjian yang pertama. Baik, yang kedua. Kaum Yahudi Bani Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu umat. Kedua belah pihak, kaum Yahudi dan kaum Muslimin, bebas memeluk agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri mereka sendiri. Apabila di antara mereka ada yang melakukan penganiayaan dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan keluarganya. Barakallahu fikum. Kebebasan beragama. Kalau di negeri kita ada di undang-undang kebebasan beragama, memeluk agama, melaksanakan agama masing-masing, Di dalam agama Islam 1400 tahun yang lalu, 1442 tahun yang lalu sudah ditulis. Kebebasan. Kemudian disebutkan nih Yahudi Bani Auf umma ma'al mu'min. Mereka satu bangsa bersama umat Islam. Bersama yang beriman satu bangsa. Orang Yahudi mau melaksanakan agama tafadhol, umat Islam melaksanakan agama tafadhol. Ini yang namanya toleransi. Bukan Yahudi ikut ritualnya umat Islam dipaksa. Bukan umat Islam ikut ritualnya orang Yahudi. Lah, itu bukan toleransi. Namanya toleran itu, ya tafadhol, antum mau beribadah, ibadah, urusannya antum. Kemudian disebutkan di sini. Kecuali yang mendzalimin dirinya. Yang melakukan kesalahan. Maka dia sebagai oknum, ya oknumnya aja ini salahkan. Jadi jangan sampai yang dilakukan oleh oknum ini menyebabkan yang lainnya terdolimi juga. Ini perjanjian yang detail sekali. Namun kalau ada satu oknum yang melakukan kesalahan, dilindungin sama Yahudi yang lain, oh berarti memang bukan oknum. Mereka hanya perwakilan. Ini dibuat agar mereka tidak bermain-main dengan perjanjian. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga, Yahudi Bani Najjar mendapat perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Lanjut. Keempat, Yahudi Bani Al-Harith mendapat perlakuan yang sama dengan Bani Auf. Yahudi Bani Auf. Yang kelima, Yahudi Bani Sa'adah mendapat perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Yang keenam, Yahudi Bani Yusham mendapat perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Yang ketujuh, Yahudi Bani Aus mendapat perlakuan yang sama dengan Yahudi Bani Auf. Yang kedelapan, bagi Yahudi Bani Talabah, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf, kecuali orang yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan keluarganya. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Siapa sebenarnya Yahudi Bani Auf? Kok perjanjiannya itu dibuat sama Yahudi Bani Auf? Kemudian baru lanjut. Disebutkan Yahudi Bani Al-Harith diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Yahudi Bani Sa'idah, Bani, ini Sa'adah yang betul Sa'idah. Yahudi Bani Sa'idah. Mendapat perlakuan yang sama dengan Bani Auf. Kemudian Bani Yusham. Sama. Disebutkan bahwa Yahudi Bani Auf ini, dia adalah kabilah dari bangsa Arab yang convert menjadi Yahudi. Yang mereka tinggal di Madinah. Karena Yahudi udah lama tinggal di Madinah, sehingga ada kabilah-kabilah Arab yang anak keturunannya itu convert ke Yahudi. Kemudian juga di kalangan Bani Aus, juga ada Harzrot juga seperti itu. Disebutkan salah satu penyebabnya perempuan-perempuan Yahudi ini banyak yang gak punya anak. Akhirnya terjadilah persilangan perkawinan di antara mereka. Mereka akhirnya hidup di antara kabilah-kabilah Yahudi. Jadi yang disebutkan di sini, perjanjiannya dibuat sama Bani Auf sebagai percontohan, akhirnya kabilah yang lainnya ikut gitu. Disebutkan Bani Harith, Bani Sa'idah, Bani Yusham, Bani Aus ya. Karena memang dari kalangan Aus juga ada yang pindah atau mereka pindah agama menjadi Yahudi. Tapi di sini disebutkan jemaah. Dari kalangan Khazraj, afwan, tadi Anda sebutkan bahwasanya wanita Yahudi jarang punya anak. atau sedikit anaknya. Yang disebutkan bahwasanya wal khazrat bisabbi annal mar'ata fihim takunu muqillatan. Dari kalangan Khazraj atau kalangan bangsa Arab dari Aus ini juga, ya ada yang perempuannya itu anaknya gak banyak. Kemudian dia bernazar, kalau anaknya hidup, dia masukkan ke Yahudi. Anaknya ini diyahudikan oleh ibunya. Bapak ibunya Arab. Mereka bernazar kalau anaknya hidup akan diyahudikan. Subhanallah. Ini seperti yang Nabi alaihissalam sebutkan ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua itu dilahirkan di atas fitrah. Kemudian anak itu bisa jadi Yahudi gimana? Fa'abawahu. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Jadi nama-nama tadi adalah bangsa Arab yang convert menjadi Yahudi. Salah satu sebabnya tadi karena nazar sebagian mereka kalau punya anak, anaknya akan diyahudikan. Baik, lanjutkan. Ini yang kesembilan. Bagi warga Zafnah, sebagaimana anggota Bani Sa'labah, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Sa'labah. Yang kesepuluh. Ini jamaah, jadi mungkin kita kalau baca ini kok sepertinya agak ruwet ya. Bangsa Arab itu bangsa yang peduli sama nasab. Mereka sangat peduli lagi. Peduli banget dengan nasab mereka. Ada kabilah-kabilah yang bukan dari nasab mereka, bukan dari kabilah mereka, tapi bersekutu dengan mereka. Akhirnya seakan-akan mereka ya satu kabilah gitu loh. Sehingga perlakuannya sama. Maka disebutkan di sini ya, warga Jafnah itu nama sebuah kabilah batan min Sa'labah ka'anfusihim. Dia itu anggota dari Sa'labah seperti mereka sudah. Gak dibedakan perlakuan sama mereka. Nah, dilanjutkan. Poin ke-10. Bagi Bani Sutaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Sesungguhnya yang kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini setelah penulisan poin-poin tersebut ada penjelasan kadangkala. Salah satu penjelasan yang kita lihat di sini bahwasanya baik itu enggak sama dengan dosa. Ini menunjukkan setiap kabilah itu perlu menjaga-jaga. Kita tahu ada istilah apa yang merusak susu sebelah? Setitik nila dapat merusak susu sebelah. Artinya mereka diingatkan. Jangan sampai mereka melakukan kesalahan dalam perjanjian yang sudah dibuat. Baik, lanjutkan. Poin yang ke-11. Pengikut atau sekutu-sekutu dari Bani Sa'labah diperlakukan sama dengan Bani Sa'labah. Lanjut. 12. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi berlaku ketentuan sama sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi itu sendiri. Ke-13. Tidak ada seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali seizin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Di sini ada pembahasan tentang ya ketentuan kalau sudah satu negeri berarti perlu ada aturan keluar masuk. Kalau kita bicara Indonesia, orang mau keluar Indonesia itu perlu pakai paspor. Nggak bisa. Dia mau dari Papua, dia mau dari yang kita lihat perbatasan ya, Papua perbatasan sama Papua Nugini umpamanya. Kemudian yang ada di Kalimantan yang perbatasan sama Malaysia, bicara keluar, perlu ada paspor. Kalau keluarnya untuk berperang apalagi, ini perlu izin dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena akan berdampak nanti kepada stabilitas nasional. Kalau dia keluar perang nanti, masuk ke negeri, musuh-musuh datang, ya, menyerang, bermasalah nantinya. Perlu ada aturan, subhanallah. Jadi dulu itu sudah dibuat aturan. Gak boleh orang keluar dalam rangka berperang itu kecuali dapat izin dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, dilanjutkan. Yang ke-14, tidak boleh dihalangi menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa saja yang berbuat jahat atau membunuh, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ini kalau bicara, ya namanya sebuah negeri. Kadangkala terjadi di dalam negeri itu tawuran umpamanya, atau ada kezaliman yang dibuat oleh satu orang kepada orang lain, maka mau tidak mau keadilan harus ditegakkan. Jadi memang pemerintahan mulai dibentuk. Setiap orang yang tinggal di kota Madinah harus taat dengan aturan yang ada. Jadi nanti negara akan menuntut. Kalau dikatakan ini memukul fulan, melukai fulan, ya nanti akan ada hukumnya. Supaya tidak terjadi keributan di antara mereka. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Poin yang ke-15. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihak masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasihat dalam kebaikan, bukan dalam pembuatan dosa. Barakallahu fikum. Naam. Di sini disebutkan secara pembiayaan negara. Ya sudah, Yahudi mereka membiayai kehidupan mereka sendiri. Umat Islam membiayai kehidupan mereka sendiri. Jadi kalau istilah di negeri kita itu apa? Otonom ya. Iya. Ada otonomi daerah gitu. Mereka sudah, yang Yahudi mereka punya perkampungan, mereka punya ya aturan di sana, sudah. Kalian hidup di sana. Kita pun akan memiliki kehidupan kita sendiri. Mereka saling tolong-menolong. Subhanallah jemaah. Ini disebutkan kedua belah akan membela satu dengan yang lainnya dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam ini. Jadi kalau ada orang yang berpikir ketika terjadi negara Islam umpamanya, enggak ada orang kafir di negara tersebut. Orang kafir itu akan dizalimi. Orang kafir itu akan ditindas. Orang yang enggak Islam itu akan dipaksa masuk Islam. Baca sejarah. Bagaimana di dalam Islam mereka dikasih hak full untuk mengelola tempat mereka. Tempat ibadah mereka, silahkan. Cuma dalam urusan kebersamaan, ya kita saling tolong-menolong untuk membela negeri. Kemudian sampai disebutkan di sini, wa inna bainahumun nus wan nasiha. Kedua belah pihak saling memberikan saran dan nasihat. Jangan berkhianat. Ada satu keterikatan yang mereka untuk memajukan negeri ini, untuk menjaga keamanan dan stabilitas negeri ini, ya harus saling memberikan nasihat. Mereka katakan, oh kita gak bisa melakukan ini, kayaknya mungkin kita melakukan ini. Ada musyawarah di antara mereka. Ada Yahudi bersama umat Islam. Tinggal bersama. Punya hak melaksanakan agama yang sama. Fadl yang dilaksanakan agama ini. Saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Juga gak saling orang Yahudi. Kalau kita lihat apakah ketika umat Islam mengadakan Idul Fitri, Yahudi itu datang ikut ya, mengucapkan selamat Idul Fitri, enggak ada. Ketika Yahudi punya perayaan, apakah umat Islam datang, mereka enggak. Ini perjanjian dalam urusan muamalah. Kalau urusan akidah, urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Nanti kita akan lihat kenapa Yahudi kemudian diusir dari kota Madinah. Karena mereka tidak melaksanakan apa yang dibuat, perjanjian yang dibuat. Jemaah. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. Poin ke-16. Seseorang tidak boleh berbuat jahat terhadap sekutunya dan sesungguhnya wajib membantu orang yang didolimi. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ini yang ke-16 ya. Cuma sebenarnya ada di terjemahan ini ada salah terjemah dalam menertibkannya. Yang tadi yang ke-15 sebenarnya di buku ini itu yang ke-16. Adapun yang ke-16 adalah yang ke-17. Baik. Cuma insya Allah nggak ada masalah. Maknanya tetap mewakili. Di sini disebutkan seorang tidak boleh berbuat jahat terhadap sekutunya dan sesungguhnya wajib membantu orang yang dizalimi. Kayaknya artinya bukan itu ya, Mak. Tunggu Ana. Disebutkan di sini. Innahu la ya'thamu mru'un bihalifi. Wa inna nasra lil madzlum. Tapi yang Anda fahami artinya seorang itu tidak dibebankan kesalahan sekutunya. Seorang itu tidak dibebankan dengan kesalahan sekutunya. Wa inna nasra lil madzlum. Yang ini sesungguhnya wajib membantu orang yang zalimi. Nah, jadi tatkala ada sekutunya yang melakukan kesalahan, bukan berarti orang itu tanggung jawab gitu loh. Akan tetapi ketika perjanjian itu perjanjian bersama, maka dua-duanya sebenarnya punya kewajiban menjaga. Kalau orang ini dengan sekutunya sudah menyatu, mengikuti perjanjian ini, siapapun yang salah dianggap salah. Sehingga mereka akan dituntut. Tapi ada kulihan. Kita lihat bagaimana kalau ada orang yang dizalimi wajib ditolong. Mau yang dizalimi itu muslim atau non-muslim. Jadi tidak ada keberpihakan. Karena yang dizalimi muslim baru kita tolong. Kalau orang Yahudi yang dizalimi, oh biarin. Yahudi biarin udah dia dizalimi. Enggak. Dalam perjanjian disebutkan. Wa inna nasra limadrum. Orang yang dizalimi wajib ditolong. Dari manapun, dari kabilah manapun, mereka wajib ditolong. Ted, lanjutkan. Selanjutnya, sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram atau suci bagi warga piagam ini. Kita lihat tuh. Bicara inna Yatsrib haram. Maksudnya tanah haram itu adalah tanah yang di situ tidak boleh berburu. Pohon-pohonnya nggak boleh dipotong. Sehingga ketentuan tanah haram ini bukan hanya untuk umat Islam. Artinya kalau Muslim nggak boleh berburu, kalau Yahudi boleh berburu. Lah, ketentuannya negeri ini negeri bersama, maka mau tidak mau Yahudi harus taat juga. Menghormati kesucian kota Madinah. Dan mereka tinggal di dalam tanah haram. Mereka tinggal di dalam tanah haram pada waktu itu. Dan mereka punya kewajiban untuk menjaga kesucian tanah haram ini. Tep, dilanjutkan. Selanjutnya, poin ke berapa ya? Kalau saya 18 aja ya. Iya, lanjut saja. Nah, tetangga diperlakukan seperti memperlakukan diri sendiri, tidak memberikan mudorot, dan tidak mengganggu ketentramannya. Poin 19. Tunggu sebentar. Tidak, baik. Poin ke? Tadi kan Pak Ustadz yang seharusnya poin 16 dari 17. Baik, iya, ini poin ya. Ke-18. Poin ke-18 ya. Di sini disebutkan mungkin ada tambahan ya. Al-jaru lahu huququn mithla huquqika fala yudharu fi ahlihi aw malihi. Tetangga diperlakukan seperti memperlakukan diri sendiri, tidak memberikan mudarat dan tidak mengganggu ketentramannya. Nah, sahih. Hibati fillah, berkaitan dengan hak tetangga. ada hak sebangsa. Ya namanya sebangsa, tadi poin-poinnya sudah kita baca. Tapi ada hak tetangga yang lebih wajib lagi untuk diperhatikan. Nggak boleh mengganggu tetangga. Dia seperti diri sendiri sudah. Engkau memperlakukan tetanggamu seperti memperlakukan dirimu sendiri. Nggak boleh membahayakan dia dari sisi hartanya, dari sisi keluarganya. Ini hak tetangga. Kalau di negeri kita sekarang, kita lihat ada RT. Ada rukun tetangga. Ada RW. Ada rukun warga. Ternyata ini di dalam Islam udah dibahas dahulunya. Bagaimana mengklasifikasi negeri yang besar ini menjadi kelompok-kelompok tadi. Kemudian sampai yang terkecil, rukun tetangga. Mereka harus saling menjaga dan menghormati. Baik. Lanjutkan. Poin ke-19. Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketentramannya atau kehormatannya. Melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya. Barakallahu fikum, na'am jamaah. Innahu la tujaru hurmatun illa bi'idni ahliha. Hurmah ini kayaknya diterjemahkan perempuan oleh penulisnya. Tapi yang benar bahwasanya kehormatan itu tidak dilindungi kecuali dengan izin keluarganya. Nah, sebuah kehormatan itu harus dijaga. La innahu la tujaru hurmatun illa bi'idni ahliha. Nah, sebuah kehormatan itu tidak dilindungi kecuali dengan izin pemiliknya. Baik, nanti mungkin bisa dibahas lagi. Nah, dilanjutkan sekarang. Poin ke-20. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang bicara ketika terjadi keributan. Ketika terjadi pelanggaran di dalam kota Madinah. Hukum apa yang dipakai? Orang-orang Yahudi punya Taurat. Mereka punya Taurat. Umat Islam Allah turunkan Al-Quranul Karim. Terus kalau terjadi masalah, kepada siapa? Maka disebutkan. Ketentuannya, hukumnya dikembalikan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ketika terjadi perzinaan di kota Madinah, Yahudi yang berzina. Akhirnya ini orang Yahudi menghukumin orang itu. Dengan cara dinaikkan himar, keledai, dihadapkan ke belakang, lalu diarak ke kota untuk mempertontonkan ini loh yang melakukan perzinahan. Akhirnya ditanya mereka, hukum kalian itu apa sih di Taurat? Ya seperti ini di Taurat. Datangkan Taurat, kata Nabi SAW. Ketika dibuka Taurat, mereka membaca. Tapi mereka tutupin beberapa kata jemaah yang berkaitan dengan hukum raja. Setelah mereka membaca, Nabi minta supaya tangannya diangkat. Ternyata di situ ada penjelasan hukum raja. Akhirnya dirajam. Jadi hukum yang berlaku itu adalah hukum Allah dan Rasul. Yang tentunya hukum itu adalah hukum yang paling adil dan paling bijak. Apapun keributan yang terjadi, kepada Allah dan Rasul. Barakallahu fikum. Naam. Saya akan dilanjutkan. Poin yang ke-21. Sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy, Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ini berkaitan dengan memberikan perlindungan. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan Nggak ada, nggak boleh orang Quraisy dilindungin. Yang jelas kalau umat Islam, mereka akan menjaga tuh. Tapi orang Yahudi, ketika mereka memberikan perlindungan, maka yang lainnya harus ikut melindungi. Di dalam sahifah ini ditetapkan, nggak boleh ada perlindungan untuk orang Quraisy. Mereka minta suaka kepada penduduk Madinah, minta suaka kepada Yahudi untuk keamanan mereka, nggak ada. Dan tidak pula orang yang menolongnya. Jadi kehormatan orang kalau sudah menolong orang-orang Quraisy, belain mereka, berarti mereka telah berkhianat dengan perjanjian yang ada. Nah, dilanjutkan. Poin ke-22, mereka yang terlibat dalam perjanjian ini harus saling tolong-menolong dalam menghadapi musuh yang hendak menyerang Yatsrib. Barakallahu fikum. Kita lihat masih ditulis Yatsrib karena memang nama kota Madinah pada waktu itu adalah Yatsrib. Perjanjiannya kalau ada yang menyerang kota Madinah, maka mereka harus menolong. Harus saling bantu-membantu. Agamanya apapun, Yahudi, Nasrani. Kita lihat di negeri kita, kalau ada orang nyerang Indonesia, siapa yang mau bela? Apakah cuma umat Islam doang yang belain? Ya enggak. Siapa? Semuanya wajib belain. Dan itu sudah dibuat. Kalau ada yang menyerang kota Madinah, maka mereka harus menolong. Berbeda dengan perang keluar kota. Umat Islam keluar kota, Badar umpamanya, enggak ada orang Yahudi ikut. Ketika perang Uhud, keluar kota juga Yahudi enggak ada yang ikut. Kalau Madinah diserang, maka orang Yahudi wajib melindungi atau mempertahankan negeri mereka. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Masih di mute kayaknya. Atau? Lanjut, Pak Ustaz. Lanjut, nah. Serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian tersebut harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini ketika ada perdamaian maka mereka harus mengikuti. Tatkala ada satu kabilah umpamanya yang mengadakan perdamaian sama umat Islam, maka yang lainnya harus menjaga tuh. Jangan sampai mereka mengatakan, "Oh, kita enggak pernah ikut-ikut perdamaian itu." Karena sudah diwakili sama umat Islam atau oleh pemerintah yang ada, pemerintah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan di sini mereka ya kalau sudah mengadakan perdamaian akan ada jaminan kedamaian dan keamanan buat mereka kecuali buat orang-orang yang memerangi agama ini. Barakallahu fik. Nah, lanjutkan. Poin ke-24, setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. Nah, jadi setiap kabilah tadi yang disebutkan, Bani Auf ya, Bani Aus, semuanya itu ya udah bagian masing-masing kerjain gitu loh. Sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Nggak ada pelimpahan tugas, udah biar mereka yang jagain negeri, kita mau istirahat. Enggak, semuanya wajib. Seperti ini jamaah membuat mereka merasa bertanggung jawab dengan negeri mereka. Nggak ada yang merusak. Dan ini penting kalau kita lihat di negeri kita. Tatkala setiap orang itu merasa berkewajiban menjaga negerinya. Coba kita lihatlah negeri kita rusak ini karena ada oknum-oknum yang nggak menjaga negerinya. Yang dia hanya memikirkan perutnya dan kesenangannya. Untuk menghindari hal itu ditulis di sini. Setiap orang itu, setiap kelompok itu punya kewajiban menjalankan tugas mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, Poin yang ke-25. Kaum Yahudi Bani Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya, kebaikan atau kesetiaan itu berbeda dengan kejahatan atau pengkhianatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. Barakallahu fikum. Ini Yahud Bani Aus. Jadi kalau tadi disebutkan nama-nama Yahudi, salah satunya Yahudi Bani Aus. Di sini ditetapkan bahwasanya mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok yang lainnya, enggak beda gitu. Tidak ada keistimewaan. Karena mungkin mereka kabilah yang besar, Aus ini termasuk yang besar, ada dua kabilah besar bangsa Arab, yaitu yang ada di kota Madinah, Al-Aus wal Khazraj. Dikatakan tadi ada Yahudi dari kalangan Bani Aus. Yang mereka punya kewajiban yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Sehingga jangan lagi ada perasaan, oh bukan tugas aku itu. Enggak, semuanya sama. Nah, dilanjutkan. Poin yang ke-26, sesungguhnya tidak ada yang melanggar perjanjian ini kecuali dia seorang yang zalim dan jahat. Barang siapa yang keluar dan menetap di Madinah akan mendapatkan keamanan kecuali orang yang berlaku zalim dan jahat. Sesungguhnya Allah akan melindungi orang-orang yang berbuat baik dan menjaga perjanjian ini, begitu juga dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahibati fillah, di sini disebutkan sesungguhnya tidak ada yang melanggar perjanjian ini kecuali dia orang yang zalim dan jahat. Ini terjemahannya kurang tepat ya. Ini disebutkan bahwasanya wa innahu la yahulu hadzal kitab duna zalimin aw athim. Sesungguhnya bahwasanya perjanjian ini tidak berlaku buat orang zalim dan orang yang berbuat dosa. Yang tadi dikasih keamanan dia, dikasih penjagaan. Kalau dia orang zalim, enggak loh. Dia tetap akan mendapatkan hukuman atas kezalimannya. Kemudian disebutkan di sini barang siapa yang keluar dari kota Madinah aman, yang mau tetap tinggal di Madinah aman, artinya dikasih kebebasan setelah bikin perjanjian, engkau gimana sekarang? Mau menyetujui perjanjian ini? Ya berarti tafadhol tinggal di Madinah. Kalau enggak, ya tafadhol engkau keluar dari kota Madinah. Dan disebutkan bahwasanya Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang menjaga perjanjian ini ya. Subhanallah jemaah. Muslim itu sampai dikatakan oleh Nabi SAW al-muslimun ala syurutim. Orang-orang Islam itu wajib menetapi persyaratan yang dibuat di antara mereka. Sampai tatkala mereka bikin perjanjian sama orang kafir pun gak boleh muslim itu mengkhianati perjanjian itu. Walaupun sama orang kafir. Itu bukan sifat orang-orang beriman. Nah, dilanjutkan. Poin-poin perjanjian ini selesai dideklarasikan antara orang Yahudi Madinah dengan orang Islam. Mereka hidup dalam masyarakat baru di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga kabilah yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah yang tidak menepati perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menyerang dan memeranginya sehingga turunlah ayat Quran ayat Al-Hasyr yang berkenaan dengan Bani Al-Nadir dan surat Al-Azhab turun pada peristiwa Bani Quraizah. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada keterangan yang perlu ditambahkan. Ada tiga kabilah yang ada di Madinah ya. Disebutkan Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Quraizah. Banu Qainuqa disebutkan famanna ala Bani Qainuqa karena mereka mengkhianati perjanjian yang ada. Banu Qainuqa dipersilahkan untuk meninggalkan kota Madinah. Tapi mereka bawa barang-barang mereka. Mereka pindah akhirnya. Banu Nadir diusir. Tapi mereka hanya boleh membawa yang ya yang bisa dibawa oleh unta mereka. Adapun Banu Quraidah, mereka dibunuh jemaah. Dan anak keturunan mereka kemudian dijadikan tawanan ya, ini untuk Bani Quraidah. Taib. Ini mungkin tidak disebutkan di sini ya, berkaitan dengan Bani Quraidah. Mereka itu dibunuh dan anak keturunannya dijadikan tawanan. Kemudian dan turun surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini turun berkenaan dengan Bani Nadir dan Al-Ahzab berkaitan dengan Bani Quraidah. Baik, ini akan disebutkan tentang detail berkaitan dengan tiga kabilah Yahudi ini. Nah, silakan. Adapun penjelasan secara rincian mengenai mereka adalah sebagai berikut. Satu, Bani Quinuqo. Setelah Perang Badar, Bani Quinuqo menampakkan kemarahan. Quinuqo menampakkan kemarahan, kebencian, serta keirian mereka terhadap orang Islam, sehingga mereka pun secara terang-terangan menyatakan permusuhannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka untuk menasihati dan mengajak mereka memeluk Islam. Akan tetapi mereka enggan menantang serta mengancam beliau. Hal ini bukanlah satu-satunya menjadi penyebab permusuhan itu, tetapi ada sebab lain, yaitu ketika seorang perempuan muslim pergi ke pasar Bani Quinuqo, maka seorang Yahudi berkeinginan agar perempuan tersebut membuka cadarnya. Namun, permintaan itu ditolaknya. Lalu, dengan sengaja dan diam-diam, Yahudi tersebut mengikatkan ujung pakaian perempuan itu ke lehernya. Ketika perempuan itu berdiri, maka terbukalah auratnya. Dia pun berteriak, sehingga datanglah seorang muslim menghampiri dan membunuh Yahudi tersebut. Melihat hal itu, Yahudi yang lain pun mendatanginya lalu membunuhnya. Kemudian terjadilah pertengkaran antara kaum muslim yang ada di sana dengan Bani Quinuqo. Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Setelah Perang Badar, dan kita tahu hasil dari Perang Badar ya, nanti kita akan bicarakan secara detail. Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, padahal jumlah umat Islam pada waktu itu hanya 300 belasan, dan orang-orang musyrikin dengan jumlah 1000, ternyata terbunuh dari mereka 70 orang, dan tertawan 70 orang. Bani Qainuqa ini sesumbar. Muhammad itu ketemu orang yang gak bisa perang. Coba sama kita. Gimana mereka ini dalam perjanjian perdamaian? Kok tahu-tahu sesumbar dan menantang umat Islam? Meledek bahwasanya kemenangan umat Islam itu karena memang gak bisa perang orang-orang Quraisy itu. Kalau berjumpa sama orang-orang Yahudi, ya, baru akan merasakan. Nabi tidak kemudian memerangi mereka, enggak. Nabi SAW datang kepada mereka. Ya, mendakwain mereka agar mereka masuk ke Islam, tapi enggak dipaksa gitu. Setelah itu selesai. Ternyata permusuhan itu bukan hanya di lisan, tapi mereka tampakkan dengan perbuatan. Kita lihat bagaimana kerjaan mereka ketika muslimah berangkat ke pasar mereka, disebutkan bahwasanya dia ini sedang berangkat untuk mencetak emas ya di pasarnya Yahudi. Kita tahulah Yahudi mereka mungkin lebih keren ya pasarnya. Datang ke sana untuk membuat perhiasan dia atau gimana. Ternyata mereka kepingin perempuan ini membuka wajahnya. Tapi dia gak mau. Dia duduk nunggu diikat tuh bajunya. Sehingga ketika dia duduk kan bajunya jatuh ke tanah tuh. Ketika diikat ke lehernya kan masih dalam kondisi dia duduk. Tetapi tatkala berdiri, maka tersingkap aurotnya. Dia teriak tatkala. melihat hal itu, ada seorang muslim di sana, dibunuh tuh orang. Kemudian yang muslim dibunuh sama mereka, ribut. Subhanallah, jemaah. Bagaimana tuh jiwa seorang muslim ya, demi menyelamatkan kehormatan seorang muslim di tengah-tengah Yahudi. Ini permulaan pengkhianatan mereka. Nah, dilanjutkan. Ini reaksi yang dinampakkan oleh mereka untuk melahirkan permusuhan, merusak kedamaian, dan melanggar kehormatan kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka dengan ketat. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Hai Muhammad, berlaku baiklah pada budak-budakku dengan kata-kata yang baik dan lembut." Ketika pembicaraan berkepanjangan, dia memasukkan tangannya ke kantong baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun marah dan berkata, "Apakah mereka bekerja untukmu?" Ubaidah bin Shamit radhiyallahu anhu. Afwan, ini terjemahannya perlu diperbaiki ya. Kurang itu ya, Pak. Nah, di sini disebutkan, "Hai Muhammad, berlaku baiklah kepada budak-budakku." Bukan budak-budak sebenarnya, jemaah. Mawali yang artinya sekutu. Jadi kabilah-kabilah yang ada di kota, kabilah Yahudi itu, sebagian itu menjadi sekutunya Al-Khazraj dan sebagian menjadi sekutunya Al-Aus. Maka di sini dari kabilah Khazraj itu Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia datang menjumpai Nabi SAW, minta agar Nabi berlaku baik kepada sekutu-sekutu dia, yakni dibebaskan mereka, tidak diperangi oleh Nabi SAW. Nah, tapi insya Allah kita akan lanjutkan berkaitan dengan Bani Qainuqa ini, karena ada kisah yang penting dan ada banyak faedah di sini. Pada perjumpaan yang akan datang, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah. Baik, Pak Ustaz. Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Pertanyaan pertama, Pak Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Aturan Islam di zaman Rasulullah merupakan aturan yang terbaik. Sedangkan saat ini, aturan dan hukum Islam sudah mulai dilupakan dan tidak diterapkan. Sebagai umat muslim, apakah kita seharusnya mengikuti hukum dan aturan yang berlaku saat ini atau tetap mengikuti aturan yang berlaku di zaman Rasulullah? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara aturan, yang mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar kalimat syariah Islam atau syariat. Bicara syariat, maka ini adalah sebuah aturan yang Allah turunkan yang mencakup akidah, keyakinan. Yang mencakup urusan ibadah. Yang mencakup urusan muamalah, yang mencakup urusan akhlak ya. Itu semua adalah syariat, aturan. Kalau bicara apa yang harus kita lakukan, muslim itu semaksimal mungkin mengamalkan semua syariat yang ada, yang mampu diamalkan. Kalau bicara akidah, ya keyakinan kita bagaimana yang sesuai dengan syariat. Di negeri kita masih banyak orang-orang yang percaya sama khurafat umpamanya. Keyakinannya belum sesuai dengan syariat. Itu yang bisa kita lakukan. Bicara ibadah seperti itu. Bagaimana ibadah kita sesuai dengan yang Allah inginkan. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Nabi SAW. Dalam bab muamalat juga seperti itu. Aturan mana? Ya aturan Islam disebutkan. Jual beli ada yang halal, ada yang haram. Syarat-syarat jual beli yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kemudian bicara akhlak juga seperti itu. Mau ada perkara-perkara yang memang tidak bisa diterapkan kecuali oleh pemerintahan umpamanya. Yaitu kita kembalikan kepada penguasa, mereka yang punya kewajiban hal itu. Tapi kita sebagai rakyat, maka yang mampu kita lakukan dari syariat itu, kita jalankan. Bicara umpamanya, di negeri kita, muamalahnya riba. Dan engkau sebagai seorang muslim, apakah punya kewajiban melakukan riba? Tidak. yang kok berlepas diri dari riba tersebut. Jadi yang mampu kita lakukan dari aturan-aturan itu seharusnya kita lakukan. Yang tidak mampu, ya kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang menjabat, mereka yang berkuasa, agar mereka dapat menjalankan apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Semoga umat muslim sehat selalu dan dihindari dari penyakit yang tidak diinginkan. Ustaz mau bertanya, apakah betul di Mekah ada kampung preman dan ketuanya taubat terang-terangan? Semoga Ustaz dan tim sehat selalu. Amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Tadi sempat kita sampaikan bahwasanya innal ardha la tuqaddisu rijalan. Bumi ini, tanah itu tidak menyucikan orang. Tidak otomatis orang yang tinggal di Mekah adalah orang baik atau dia akan jadi baik. Karena Nabi alaihissalatu wassalam 13 tahun berdakwah di Mekah enggak berhasil. Artinya kalau bicara dakwah beliau ketika itu mentok karena orang-orang kafir akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi hijrah ke kota Madinah. Berapa tahun tuh kota Mekah isinya orang-orang kafir semuanya. Dan orang-orang Islam yang menyembunyikan dirinya. Jadi kalau ditanya apakah di Mekah ada kampung preman? Ya mungkin saja ada. Waktu ana dulu di sana ada orang-orang yang gak benar ya. Yang mereka mungkin narkoba juga di sana. Maaf juga mungkin ada di sebagian tempat itu yang... Tempat kalau bicara pelacuran ya ada orang-orang yang mungkin melacurkan diri. Ada. Di kota Mekah itu ada. Tapi alhamdulillah yang namanya kejahatan itu mereka berusaha menyembunyikan diri. Mereka pindah lagi ya. Jadi seperti itu. Ana jadi ingat ucapan Buya Hamka kalau gak salah ya. Ketika ada yang mengatakan kepada beliau bahwasanya di Mekah itu ternyata ada pelacur. Terus kata Buya Hamka, makna Buya Hamka pernah ke Las Vegas, di Las Vegas ada masjid kata dia. Jadi orang itu tergantung apa yang dia cari sebenarnya. Ketika dia muslim, yang dia cari adalah masjid. Ketika dia orang baik, maka yang dia cari tempat-tempat kebaikan. Tapi kalau dia orang yang memang punya niat jahat, ke Mekah pun, na'udzubillah, yang dia cari kadangkala tempat-tempat yang tidak benar. Jadi kalau dikatakan ada, dulu ada. Mudah-mudahan tadi disebutkan ketuanya sudah tobat sehingga semoga Mekah menjadi negeri yang penuh dengan kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah suatu saat nanti Palestina akan terbebas dari penjajahan dari kaum Yahudi? Karena pernah dengar bahwa ini sudah sunatullah terjadi. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Kita senantiasa optimis dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi di kota Madinah alaihi salatu wassalam pada waktu penggalian parit, ada batu besar di sana yang menghalangi. Akhirnya beliau turun dalam kondisi musim dingin. Pasukan musuh semakin mendekat ke kota Madinah. Umat Islam, ya kalau dikatakan mereka ketakutan, ya Allah sebutkan ketakutan mereka. Sampai disebutkan di surat Al-Ahzab, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Jantung itu menyesak sampai ke kerongkongan. Dari kondisi yang menakutkan. Nabi tatkala itu mengatakan, akan ditaklukkan Persia. Dari tempatku ini aku melihat istana mereka. Akan ditaklukkan Romawi. Akan ditaklukkan yang namanya Yaman. Dan ternyata semuanya ditaklukkan. Orang-orang munafikun dan yang hatinya ada penyakit, mereka mengatakan apa? Di mana sih Nabi Muhammad alaihissalam ngomong akan ditaklukkan Persia, ditaklukkan Romawi, Yaman. Kita sekarang belum tentu selamat dari orang-orang kafir. yang menyerang kota Madinah. Tapi umat Islam senantiasa optimis. Kalau bicara apakah Palestina akan kembali ke tangan umat Islam? Nah. Kenapa? Allah Azza wa Jalla mengatakan innal arda lillah yurithuha min ibadihi man yasha. Nabi Musa ketika itu mengatakan yang Allah firmankan. Bumi itu milik Allah dan Allah pusakakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berharap Palestina balik dan akan balik Palestina itu, cuma kapan? Ya tergantung kesiapan kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan akibat yang baik, happy ending itu buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sekarang kita berusaha untuk memperbaiki diri kita agar Allah menolong kita. Karena sejatinya umat Islam menang itu bukan karena persenjataan. Umat Islam menang itu bukan karena strategi mereka. Tapi karena Allah menolong mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah menolong kalian, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kalian. Enggak ada. Mau seluruh penduduk dunia bersatu padu, kalau Allah nolong, enggak akan ada yang dapat mengalahkan umat Islam. Wa iyakhdulkum. Faman dhalladhi yansurkum min ba'di. Tapi kalau Allah meninggalkan kalian, siapa yang akan menolong kalian? Maka kita tetap berbaik sangka sama Allah. Kita optimis Palestina akan kembali ke tangan umat Islam. Tapi tinggal apakah umat Islam pantas mendapatkan Palestina kembali? Itu yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, semoga Ustaz serta panitia dan jamaah dalam keadaan sehat. Afan Ustaz, mohon pencerahannya lagi. Bahwa dahulu Yahudi tinggal di Palestina. Kemudian Yahudi pergi dari Palestina karena mencari Rasul yang terakhir. Afan, saya kurang paham Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibbati fillah. Kita tahu kisah orang Yahudi masuk ke Palestina. Mereka dari Palestina di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12, Nabi Yakub alaihissalam. Salah satu Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka tinggal di sana, di Palestina. Awalnya Nabi Ibrahim dari Babilonia di Irak sana. Kemudian tinggal di Palestina. Lalu mereka pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir karena Nabi Yusuf alaihissalam yang mengajak mereka. Mereka tinggal di Mesir, beranak pinak di Mesir. Kemudian setelah dari Mesir, kisah mereka melarikan diri dari Fir'aun, menyeberangi lautan. Kemudian mereka diperkenankan untuk masuk ke Palestina. Khususnya masuk ke Urshalim, ke Al-Quds. Ternyata mereka tidak mau masuk. Akhirnya mereka dihukum selama 40 tahun tersesat dan Nabi Musa meninggal dunia pada masa itu. Lalu mereka masuk ke Palestina di masa Yusha bin Nun setelah 40 tahun itu. Baik, tinggallah di sini orang-orang Yahudi. Tinggal di Palestina. Mereka bertahun-tahun ya. Pemerintahan Nabi Dawud alaihissalam, pemerintahan Nabi Sulaiman di sana. Namun terakhir orang-orang Yahudi melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa besar, akhirnya mereka dihancurkan. Mereka murat-marit. Sebagian mereka, kalau nggak salah 70 orang Yahudi ditawan, dibawa ke Babilonia oleh Bukhtanasar pada waktu itu. Kemudian setelah itu mereka menguasain lagi Palestina ya. Sampai yang terakhir mereka melakukan kesalahan lagi. Kisah bagaimana mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Yang akhirnya Allah mengangkat Nabi Isa. Orang Yahudi membunuh Nabi Zakaria. Membunuh Nabi Yahya. Yang akhirnya Allah menghukum mereka lagi. Mereka dibantai. Ketika mereka dibantai, mereka mencari tempat sudah. Meninggalkan Palestina. Nah, di antara mereka, mereka beriman dengan Taurat. Tapi mereka melakukan penyimpangan. Mereka menambah-nambah Taurat. Yang mereka baca di sana, maksudnya akan ada nabi di akhir zaman. yang Allah akan memberikan kemuliaan kepada nabi ini ya. Mereka melihat bahwasanya tempat hijrahnya disebutkan dalam Taurat itu tempat yang penuh dengan pohon kurma. Akhirnya mereka meninggalkan Syam, memilih kota Madinah, dan sebagian memilih Khaybar. Mungkin kita bisa membaca ceritanya Salman Al-Farisi. Bagaimana masuk Islamnya Salman Al-Farisi ya? Yang dia berpindah-pindah dari satu pendeta ke pendeta selanjutnya, yang pada akhirnya dikasih tahu gak ada lagi sekarang orang yang seperti kami. Tapi masa diutusnya Nabi udah dekat nih. Maka kau pergilah ke negeri yang penuh dengan pohon kurma. Salman pergi ke Madinah akhirnya. Dia dibawa ke kota Madinah. Nah, jadi orang Yahudi itu ketika meninggalkan Palestina dalam kondisi mereka dibantai, mereka memilih untuk tinggal di Madinah. Yang sebagian tinggal di Khaybar. Mereka berharap Nabi yang diutus itu akan ke negeri mereka. Dan mereka akan beriman dengan Nabi tersebut. Tapi setelah Nabi itu diutus, kafaru bihi. Mereka kufur kepada Nabi itu. Ada wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga serta melindungi Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin di permukaan bumi ini. Allahumma amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana jika ada suami yang zohirnya sangat sunnah, tawakalnya kepada Allah dan itibaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat masya Allah luar biasa. Cara bermuamalahnya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun cukup sangat baik. Namun berbanding terbalik dengan caranya bermuamalah kepada istri. Akhlaknya kepada istri sungguh sangatlah buruk sampai istri tidak diberikan nafkah lahir maupun batin. Istri selalu salah di mata suami, suami mendidik dengan cara diktator. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut suami membuat hati istri tersayat-sayat, sehingga membuat istri trauma dengan kata-katanya yang tajam, pedas, dan kasar. Sang istri merasa tertipu dengan zohirnya yang terlihat masya Allah, karena sebelum menikah tampak baik seperti mengkopipas Rasulullah SAW. Namun setelah menikah, semua sifat aslinya keluar. Cara suami bermuamalah terhadap istri sungguh sangat tidak mencerminkan seorang salaf. Apa yang harus istri lakukan, Ustadz? Apakah istri diperbolehkan untuk keluar rumah dengan tujuan untuk mencari nafkah? Apakah suami termasuk zolim? Dan apakah suami yang sangatlah buruk akhlaknya terhadap istri patut untuk dipertahankan sebagai qawwam dalam bahtera rumah tangga? Mohon pencerahannya, Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Kita tahu yang terjadi adalah ketentuan Allah Azza wa Jal. Kalau tadi dikatakan sebelum menikah, perempuan ini melihat segala keindahan di laki-laki. Mungkin juga perempuan menikah setelah istikharah. Entah yang salah di mana. Tapi yang kita bicarakan kondisi yang sekarang. Mungkin ini juga sebagai pelajaran buat wanita-wanita yang hendak menikah. Agar dia menata hati, menggantungkan harapan kepada sang pencipta. Supaya gak terjadi penipuan seperti yang sudah terjadi. Kemudian bicara cari informasi tentang suami. Maka nasihat Ana, tolong kalau mau melihat suami itu atau calon suami, lihat bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana dia bermuamalah dengan kakak beradiknya. Bagaimana dia dengan kawan-kawannya. Atau tetangganya. Informasi ini penting kalau bicara tentang untuk mengetahui bagaimana dia bermuamalah. Kalau sekedar bicara tentang penampilan, bicara tentang sholat, bicara tentang zikirnya masya Allah ya. Iya. Kita gak bisa menilai orang dari sana. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia butuh seorang saksi, datang seorang saksi. Lalu Umar bertanya, radhiyallahu anhu, man yuzakika? Siapa yang merekomendasikan engkau? Bosengko orang baik yang pantas menjadi saksi. Ada satu orang yang mengatakan ana ya Amirul Mu'minin, aku hai Amirul Mu'minin. Umar tanya sama orang yang memberikan rekomendasi, ta'rifu, engkau kenal sama dia? Iya. Engkau tahu sama dia? Iya, Amirul Mu'minin. Akhirnya ditanya sama Umar bin Khattab. Umar ingin menggali apakah informasi yang dia tahu tentang orang ini valid atau tidak. Pertama beliau tanya, safarta ma'ahu, engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Orang kalau dalam perjalanan, apalagi perjalanan dulu ya, Ma. Safar naik onta, safar yang melelahkan. Itu sifat aslinya akan muncul. Sebagaimana tadi disebutkan sifat suaminya ini, ternyata setelah menikah muncul sifat aslinya. Maka disebutkan ketika Umar bertanya, engkau pernah safar sama dia? Katanya dia gak pernah. Hal amal tahu bidirhamin au dirhamin. Sekarang masalah fulus. Engkau pernah mu'amalah urusan fulus sama dia? Satu dirham, dua dirham. Enggak, Amrul. Tanya lagi yang ketiga. Hal jawar tahu, engkau tinggal bertetanggaan sama dia? Sehingga engkau tahu keluar masuknya dia? Enggak, Amrul. La'allaka ra'aitahu yusalli. Mungkin kau melihat dia sholat di masjid. Kata orang ini, na'am ya Amirul Mu'min. Ma'aruf, kau gak kenal sama dia. Tadi kalau disebutkan seakan-akan copy paste, ya, bagaimana Rasulullah SAW. Kayaknya dalam ibadahnya, dalam muamalahnya terbukti gak kayak gitu ternyata. Apa yang harus dilakukan istri sekarang dengan kondisi suami? Makanya kalau dilihat suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi sang suami memang mengidap penyakit. Yang akhirnya untuk menutupi kekurangan dia, dia suka membuka kekurangan orang lain. Ini salah satu cara orang mempertahankan dirinya itu dengan menyerang. Agar kekurangan dia gak nampak. Kalau dikatakan dia tidak memberikan nafkah lahir dan batin, mungkin dia memang sakit. Maka perlu ada komunikasi yang baik sama dia. Kalau ternyata tadi gak bisa komunikasi, dia diktator. Dia tidak memberikan nafkah. Apakah sang istri boleh keluar rumah untuk cari nafkah? Boleh kalau memang gak dikasih nafkah. Para ulama menyebutkan tentang kapan wanita boleh keluar rumah tanpa izin suaminya atau kalau gak dikasih izin sama suaminya. Ketika untuk kebutuhan yang asasi buat dia. Ketika rumahnya kebakaran, boleh dia keluar? Keluar dia. Untuk menyelamatkan dirinya. Ketika tadi bicara nafkah gak dikasih dia. Untuk hidup gak bisa hidup dia. Keluar untuk cari makan dia. Tapi kalau Anda lihat, sepertinya memang perlu ada mediasi sebelum menetapkan untuk menggugat cerai. Kalau ternyata suaminya sebenarnya baik. Suaminya sebenarnya tadi faham agama, ngerti. Cuma mungkin dia ada masalah yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Maka nasihat Ana, coba cari mediator untuk menyambungkan yang terputus. Kalau memang udah putus tadi, gak ada nafkah lahir batin, apa tujuannya menikah gitu. Yang dilakukan istri selalu salah semuanya. Tapi kalau memang nanti gak bisa, ya baru gugat cerai. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut terjadi pertikaian antara keduanya, ya udah kirim mediator dari pihak suami, kirim mediator dari pihak istri, ketemu, dilihat kondisi rumah tangganya kayak gini loh. Biar dari pihak suami dengar dari suaminya apa keluhan dia terhadap istrinya. Dari pihak istri, dengarkan keluhan istri, apa keluhan istri terhadap suaminya. Nanti yang ketemu mediator. Informasi nanti perlu dicek, benar nggak informasi yang disampaikan oleh perempuan. Kayak sekarang kan, Anda cuma dengar dari pihak perempuan. Dia nyala-nyalain suaminya, suaminya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak ini. Anda nggak dengar dari pihak suami, apa keluhan dia dari pihak istri. Istri mengatakan suami otoriter. Suami mengatakan, istilahnya ini gak nurut Ustaz. Maunya sendiri. Oh. Maka nasihat Ana perlu ada mediator. Yang mendengar dari kedua belah pihak. Kemudian memutuskan. Lanjut atau tidak dilanjutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya kembali ke sirah Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Afan tanya Ustaz, sejak kapan kaum Yahudi dan kaum kafir diusir dari Madinah dan Mekah? Kemudian, apakah dulu muslimin dan agama-agama semua sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sholatnya menghadap ke Al-Aqsa? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan kapan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir diusir dari kota Mekah dan kota Madinah. Adapun untuk kota Mekah, orang-orang musyrikin enggak boleh lagi melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji itu pada tahun ke-9. Pada tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi SAW, ketika itu Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar bersama Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Hajj, pemimpin jemaah haji pada waktu itu. Dan di situ diumumkan bahwasanya enggak boleh lagi datang ke Masjidil Haram orang-orang musyrik. Sebagaimana Allah sebutkan di awal surat At-Taubah. Adapun untuk orang-orang Yahudi di kota Madinah, terakhir kabilah Yahudi yang diusir itu pada tahun, bukan diusir ya, mereka dibunuh pada waktu itu. Yaitu Bani Quraidah. Tadi kita belum selesai membacanya. Ada Bani Qainuqa, itu setelah perang Badar. Ada Bani Nadir, itu sebelum perang Ahzab, setelah perang Uhud insyaAllah. Yang ketiga, ada Bani Quraidah, itu tahun ke-5 dari hijrahnya Nabi SAW, Bani Quraidah akhirnya dibantai karena pengkhianatan mereka. Namun di kota Madinah bukan berarti gak ada orang kafir. Tetap ada orang kafir. Bahkan kita tahu siapa yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang membunuh Umar bin Khattab adalah orang Majusi. Budaknya salah satu sahabat ya, Al-Mughirah bin Syu'bah. Budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu Al-Majusi. Adapun orang-orang Yahudi masih ada di Khaybar. Orang Yahudi masih tinggal di Khaybar. Pada waktu itu mereka mengadakan perjanjian sama umat Islam. Mereka menggarap tanahnya umat Islam. Di masa Umar bin Khattab, mereka diusir dari Jaziratul Arab. Nggak ada lagi yang kabilah yang tinggal di Jaziratul Arab. Taib, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi berkaitan dengan kiblat ya. Apakah kiblatnya semua nabi-nabi itu ke Masjid Al-Aqsa? Wallahu a'lam bissawab ya. Sebenarnya awwalu baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama kali diletakkan sebagai tempat ibadah itu adalah Ka'bah. Dan kita tahu Nabi Ibrahim sebelum membangun Masjidil Aqsa itu yang dibangun adalah Ka'bah terlebih dahulu. Dan bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Wa'adzin fin-nasi bil hajj, agar orang-orang datang berangkat haji kemana? Ke Ka'bah, bukan ke Masjidil Aqsa. Hanya saja yang disebutkan awal kiblatnya umat Islam itu ke Masjidil Aqsa. Tapi di masa Nabi Ibrahim pun yang menjadi kiblat untuk berangkat haji adalah Ka'bah pada waktu itu. Jadi wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang ukhti orang tuanya bercerai dan sejak kecil dia ikut ibunya dengan bapak sambungnya. Alhamdulillah hubungan sangat baik. Ayah kandungnya tinggal jauh di Sulawesi. Ketika ukhti ini menikah karena kondisi pandemi, akhirnya tidak memungkinkan ayah kandungnya hadir dan dinikahkan oleh wali hakim. Usia pernikahan mereka saat ini sudah 1 tahun dan belum dikaruniai anak. Hubungan antara ayah kandungnya tidak berlanjut setelah pernikahan mereka. Mohon doanya Ustadz dan bagaimana baiknya untuk hubungan dengan ayah kandung, untuk saran agar memohon restu agar segera diberi anak-anak soleh dan soleha. Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Nanti mungkin perlu ditanyakan ya. Bicara pernikahan. Maka di antara syarat sahnya pernikahan adanya wali. Kalau walinya enggak bisa datang, maka sang wali perlu mewakilkan. Dia wakilkan atau sekarang mau nikah dengan jarak jauh pun dengan teknologi yang ada, selama ada keamanan untuk keamanan benar-benar yang menikahkan adalah walinya ya, maka nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau tadi dikatakan yang menikahkan kok bisa wali hakim gitu, apakah memang bapaknya sudah menyerahkan kepada hakim, maka nggak ada masalah, pernikahannya sah. Tapi kalau ternyata enggak, bapaknya enggak menyerahkan. Wali yang sebenarnya tidak menyerahkan. Jadi takut ada miss di sini. Karena terkadang ada orang-orang yang mengatakan bapaknya enggak ada, sudah mati, bapaknya sudah hilang gitu. Akhirnya hakim yang menikahkan. Tapi kalau sudah dilimpahkan kepada hakim, maka pernikahannya sah. Tapi kalau enggak, tolong dicari tahu. Kok bisa dilimpahkan kepada hakim? Bagaimana menjaga hubungan baik sama bapaknya sendiri? Ini jamaah, pernikahan itu kenapa termasuk salah satu amalan yang dicintai oleh iblis. Karena biasanya perceraian, ya, bukan pernikahan. Perceraian itu kenapa perbuatan yang paling dicintai oleh iblis. Karena biasanya orang kalau bercerai itu silaturahim putus. Anak itu gak kenal sama bapaknya, itu gak kenal sama ibunya. Kalau sang anak ikut sama bapaknya, sang bapak perceraiannya gak baik-baik sama ibunya, maka dia akan membuat anaknya benci sama ibunya. Ibumu tuh pelacur, mamanya. Ibu, dia jelek-jelekin. Akhirnya sang anak gak pengen kenal sama ibunya. Sebaliknya, ketika sang anak ikut sama ibunya, ibunya mengatakan bapakmu itu selingkuh ini, itu macam-macam umpamanya. Gak peduli sama engkau, gak kasih nafkah sama engkau. Akhirnya anak benci sama bapaknya dan gak mau tahu sama bapak. Disinilah iblis berhasil. Padahal perceraian itu disyariatkan dalam agama kita, ya ini diperbolehkan ketika memang diperlukan untuk bercerai. Tapi tidak seperti yang sering kita melihat. Anak mau jumpa sama bapaknya gak bisa, bapak mau jumpa sama anaknya gak mungkin, ribut sudah jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفْ أَوْ تَسْرِهُمْ بِإِحْسَانٍ. Lanjutkan pernikahan dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik-baik. Sudah gak bisa lanjut, pisah sudah. Salah semua berbuat kesalahan. Maka nasihat ana buat ukhti, engkau perlu minta maaf sama bapak. Kalau memang bisa datang ke sana, berangkat ke sana nanti setelah pandemi umpamanya. Kalau sekarang gak bisa, mungkin kirim hadiah, apa. Apalah yang bisa dilakukan. Karena tetap itu bapakmu. Sampai kapanpun, engkau adalah putrinya dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, bismillah izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya bila sedang tahsin sambil menunggu giliran yang lain, kita isi dengan zikir pagi, petang atau membaca surat Al-Kahfi, tapi setelah ana sudah setoran bacaan. Sehubungan bila kita menunggu selesai tahsin, khawatir tidak keburu waktunya. Ini ana lakukan kadang-kadang saja bila sebelum tahsin mulai, ana belum menyelesaikan bacaan zikir dan surat Al-Kahfi tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Tunggu. Jadi tahsinnya itu modelnya mendengarkan ustazahnya baca. Sepertinya ini setoran satu-satu, nah sambil menunggu. Tapi udah setoran Ustaz, sambil nunggu yang lainnya semua selesai diisi dengan dia zikir pagi petang dan membaca surat Al-Kahfi. Barakallahu fiik. Ini enggak ada masalah jemaah. Kalau memang dikatakan tadi kondisinya kondisi menunggu dan udah selesai. Biasanya orang itu kan memang bacanya gantian, bergilir. Dia udah selesai, nunggu selesai, apa acaranya selesai, kadangkala memang tahsinnya satu jam, satu persatu. Maka dia manfaatkan untuk yang lainnya gak ada masalah. Cuma yang jadi masalah ketika gurunya membaca, yang lainnya harus menyimak, dia berzikir. Dia baca surat Al-Kahf. Karena kadangkala kan memang ada fase di mana gurunya yang membaca, dan kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat. Tapi kalau ini adalah setoran satu-satu membaca kepada guru tahsin dan dia memang sedang menunggu, maka nggak ada masalah dia melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti yang disebutkan tadi, membaca surat Al-Kahf atau membaca zikir pagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, kalau halakohnya saat ini kan berupa Zoom, Ustaz. Jadi kita mendengar masing-masing dari pesertanya yang baca. Itu kita harus nyimak atau, tapi udah selesai giliran, Ustaz, kita wajib nyimak atau boleh kita baca yang lain, Ustaz? Baik, sebenarnya nggak ada masalah ketika dia memang tidak mau menyimak karena memang itu dibacakan antara dia sama gurunya. Artinya antara si murid sama guru. Jadi bukan bagiannya kita sebenarnya. Namun kalau kita mau menyimak angka-angka afdolnya gitu ya, sehingga kita bisa memperbaiki bacaan kita. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum. Afan Ustaz bertanya mengenai sholat safar kebelahan benua dari tanah air ke Amerika atau sebaliknya, yang perjalanan bisa memakan waktu 27 jam, yang mana waktu di Indonesia lebih cepat 13 jam dari Amerika. Ana kadang agak bingung tentang waktu sholat tersebut. Jazakallahu khairan. Ya, Masya Allah. Iya. Ana belum kegambar ya. Jadi umpamanya dia ini sholat zuhur dan asar di Indonesia. Kemudian sampai sana, masih belum masuk waktu zuhur. Mungkin seperti itu modelnya. Nah, Ustaz. Apakah dia punya kewajiban sholat zuhur dan asar di sana? Padahal dia sudah melaksanakannya di sini. Wallahu a'lam bissawab ya. Karena dia sudah melaksanakannya, jadi gugur kewajiban dia untuk hari itu. Karena dia sudah melaksanakannya. Sholat zuhur itu. Di waktu yang memang dia ditetapkan untuk sholat zuhur. Artinya, kalau hitungan hari, dia itu nggak ada yang kurang sholatnya dia. Jadi kalau seperti itu, wallahu a'lam bishawab, karena dia sudah melaksanakan sholat tersebut, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengulanginya lagi di tempat sana. Sebagaimana yang sering kita dengar berkaitan dengan orang yang sudah sholat zuhur dan asar jamak, kemudian di tempat itu ternyata masih belum masuk waktu asar, tapi dia udah jamak gitu dalam perjalanan itu. Apakah di sana dia sholat asar lagi? Enggak. Karena orang yang melaksanakan ibadah dengan sah dan syariat membolehkan dia melaksanakannya, maka enggak ada tanggungan untuk mengulanginya. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, siklus haid ana sudah 4 tahun ini tidak teratur. Lama haid Anda sampai 14 hari, seminggu bersih, lalu haid lagi selama 14 hari. Ada orang yang bilang bahwa 14 hari yang terakhir dihitung penyakit. Bagaimana menurut fikih Islam, Ustaz? Ana tetap berusaha mengqadha walau dalam kondisi sakit kanker. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Naam jemaah. Berkaitan dengan haid ini, memang ada dua penjelasan para ulama. Tentang orang yang satu bulan haidnya dua kali. Ada yang berpendapat bahwasanya masa suci itu gak boleh lebih banyak daripada masa datang bulannya. Sehingga gak mungkin orang itu datang bulannya lebih banyak dari masa bersihnya dia. Kemudian dikatakan juga berkaitan dengan orang yang datang bulan sepekan. Kemudian dia suci. Kemudian dia datang bulan lagi. Apakah masa sucinya itu terhitung datang bulan sebenarnya yang bersambung? Sebagian mengatakan itu datang bulan sebenarnya cuma belum selesai. Tapi wallahu a'lam pendapat yang benar ketika suci dia suci sebenarnya. Kalau yang selanjutnya tadi dikatakan yang 14 hari itu adalah istihadah, bisa jadi memang darah istihadah. Maka mungkin perlu dipelajari lagi tentang darah istihadah. Yang darah penyakit, bukan darah haid. Ada orang yang datang bulannya itu sebulan penuh. Bukan datang bulannya, darahnya keluar sebulan penuh. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada perempuan yang istihabah. Di antaranya adalah iparnya Nabi SAW, Hamnah bintu Jahash. Dia termasuk yang istihabah. Maka disuruh ketahui kapan masa haidmu. Disitulah yang kau meninggalkan sholat. Tapi setelah itu dihitung suci gitu. Walaupun darah itu keluar. Hadza wallahu alam bissawab. Mungkin ke pertanyaan terakhir. Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan alhamdulillah sudah habis Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Naam jamaah rahimakumullah ya. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang jawabannya kurang lengkap. Bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Karena terus terang dalam masalah agama ini Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu tatkala kalian tidak mengerti. Dan ada masalah-masalah yang mungkin para wanita perlu lebih detail lagi berkaitan dengan yang urusan darah haid dan sucinya dia. Karena ini berkaitan dengan keabsahan sholatnya, keabsahan puasanya. Karena tadi dikatakan kadang-kadang ada orang yang punya kewajiban untuk mengqadha. Karena ternyata dia meninggalkan sholat waktu itu. Tadi dikatakan dia waktu itu gak sholat selama 4 tahun. Dia pikir itu darah haid. Maka perlu dipastikan apakah itu darah haid atau darah istihabah. Kalau benar itu darah istihabah, maka memang dia mau tidak mau harus menggantikan sholatnya yang dia tinggalkan tanpa sengaja sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.